langkah hati yang telah ada, bagainyalah pelita jauh dari pandangan mata. Lagu yang terhempas sunyi saat terbawa ragu, tiada mengalun merdu. Kehilanganmu tiada janji yang terucap, bawalah aku dalam hatimu. Come on.